tapi akan muncul satu situasi, maaf, bukan sahabat, ayat Quran tidak pernah turun pada dirinya, Abdullah bin Abi Maktum, Abasa turun pada dirinya, bukan sahabat, ayat Quran tidak turun pada dirinya, belum tentu mulia di hadapan Allah, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, tapi anehnya, matanya sehat, fisiknya kuat, jarak ke masjid begitu dekat, masjid dengan dirinya, dengan rumahnya paling cuma 5 meter jaraknya, sepeda ada, mobil ada, motor ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, sampai komat, belum ke masjid juga. Cek. Ini memberikan isyarat yang lain. Bukan hanya orang tidak ingin menggenggamnya, tapi juga tidak mudah untuk melakukannya. Apa yang menyebabkan tidak mudah? Ada perasaan-perasaan yang membelokkan dia untuk tidak melakukannya. Apa yang membelokkan itu? Di antaranya faktor-faktor yang lainnya. Mari kita lihat. Kenapa seseorang jadi jauh dari agamanya? Sulit menggenggam ketentuannya. Seperti dia sulit menggenggam barang. Takut, kena panas dan sebagainya. Di antaranya ada faktor-faktor yang membelokkan dia dari kekuatan dan keteguhan terhadap agamanya. Apa di antaranya? Kita turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Posisi paling kiri sebelah atas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa di antara hadisnya? Kita bacakan. Sayati 'ala an-nasi zaman, akan tiba pada satu masa dihadapkan pada sekelompok manusia. Awas, kalimatnya menggunakan sin sayati. Beda antara sayati dengan ya. Kalau menggunakan saufa, itu ada fase yang tidak terlampau dekat. Jaraknya masih agak jauh saat itu disampaikan. Jadi kalau misalnya Nabi mengatakan sayati, berarti bukan dekat-dekat masa Nabi. Agak jauh dari masa Nabi. Paham ya? Kalau Nabi mengatakan yati, itu berarti agak dekat ke masa Nabi. Akan datang. Jelas ya? Tapi misal hadis yang lain di Musannaf Abdul Razzaq dari Anas bin Malik juga radhiyallahu ta'ala anhu, nomor hadis 20020, lihat kalimatnya. Masya Allah, ketika sedang, kata Anas, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk dekat-dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi maksudnya, fa idza yaqul, tiba-tiba beliau berkata, yatlu alaikumul ada min hadzal fajr ranjulun min ahli jannah, akan nampak pada kalian sekarang ini di sudut yang ini seorang pemuda ahli surga. Begitu disebutkan muncul dia, fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba seorang pemuda dari ansar, tantifu lihyatu min athari alwudu, riwayatain min ma'i wudhu'i, janggutnya masih basah dengan air wudu, tangan kirinya menggenggam sandalnya, masuk dia mengucapkan salam. Disebutkan tiga hari berturut-turut orang itu saja dekat. Tapi kalau menggunakan sin, itu pertanda ada jeda, ada masa. Jadi kata Nabi, lihat, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba nanti bagi manusia satu masa, tapi bukan di masa itu, enggak dekat-dekat, masih agak jarak. Awas, as-sabiru 'ala dinihim, as-sabiru 'ala dinihim, dalam riwayat lain as-sabiru minhum 'ala dinihi, orang-orang yang sabar memegang teguh ajaran agamanya, kalqabin 'alal jamal, sulitnya kesabaran itu dilukiskan seperti halnya memegang bara di tangannya. Akan tiba nanti satu masa saat memegang teguh ajaran agama itu, orang sabar itu saking sabarnya, sulitnya luar biasa seperti memegang bara di tangan. Saya mau tanya pada antum, ada yang bersedia memegang bara di tangan? Bara api. Saya mau tanya, kalau megang bara api itu panas atau tidak? Sudah pernah? Loh, Masya Allah. Sakit atau tidak? Sakit, lusasnya sakit. Dari mana tahunya? Mau megang aja enggak? Mau megang saja sudah terasa sakitnya, apalagi dipegang. Membayangkan saja sudah terasa. Maka ini kata Nabi, akan tiba satu masa, orang itu mau mempertahankan agamanya, mau mengambil ketentuan agamanya, tingkat kesabarannya meningkat, perjuangannya lebih tinggi, seakan-akan seperti menggenggam bara api. Tidak mudah. Tidak mudah untuk menggenggam tuntunan agamanya. Butuh kesabaran luar biasa. Ada tekanan yang luar biasa. Jadi mau ngambil ajaran agama itu, sesulit dia memegang bara api. Ini bahasa kiasan yang sangat dalam, bahwa ada tiba satu masa yang saat kita akan mempraktikkan ajaran agama, berpegang teguh di dalamnya, ternyata terasa tidak mudah. Satu, ada fase saat manusia, khususnya muslim, merasa kesulitan, sulit memegang teguh ajaran dinnya. Ini. Kedua, orang-orang yang hidup di masa ini oleh Nabi disebut dengan bahasa yang istimewa, as-sabir. Orangnya sabar. Di orang sabar saja sudah sulit, apalagi yang tidak sabar. Kus. Ketiga, kesulitan orang-orang ini seperti halnya orang yang sulit menggenggam bara api, genggam bara. Baik, saya ilustrasikan dari poin yang ketiga dulu. Baik, tadi antum saya tanya, mau genggam bara api saja sudah susah. Bahkan ada yang tidak mau genggam, dia enggak mau. Ini ilustrasinya, saking sulitnya situasi itu, orang mempraktikkan agama aja sudah susah. Sudah susah. Seperti orang disuruh megang bara, dia tidak mau. Nah, ini disuruh diminta ngambil pimpinan agama, dia pun enggak mau. Ini seperti orang kesulitan seperti menggenggam bara api. Dulu pakai hijab ya, pakai. Sekarang pakai hijab ya, malu ah, malu. Bisa Anda bayangkan? Dulu diminta ke masjid, berangkat. Bahkan Masya Allah, selevel Abdullah bin Abi Ummi Maktum, matanya buta, sahabat senior. Jarak rumah ke masjid juga terlampau cukup jauh. Masya Allah tidak ada penuntun. Masjidnya alasnya cuma tanah. Tiang-tiangnya dari pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Meminta rukhsah kepada Nabi. Ya Rasulullah Ali ya rukhsah. Boleh enggak saya dapat keringanan sholat subuh? Kata Nabi, atasma'ul adhan. Apakah Anda mendengar adhan? Kata beliau, bala. Kata Nabi, madum katasma'ul adhan, fa'addiha fil masjid. Selama masih dengar adhan, tunaikan ke masjid. Apa respon beliau? Bukan pesimis, bukan bertanya, bukan mencela. Segini masih disuruh ke masjid juga? Tidak. Apa yang terjadi pada beliau? Kalau sekarang misal saja subuh 4.45, jam 3 sudah berangkat ke masjid. Meraba jalan. Datang ke masjid. Sampai sejak peristiwa itu, azan di masjid, Anda bayangkan. Azan. Azan. Sampai di masa Ramadan, azannya dua kali. Azan beliau, azan Bilal bin Rabah. Yang satu memberikan isyarat akan berakhirnya masa sahur agar dipercepat. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud baca 50 ayat. Lalu ketika masuk waktu fajar, azan yang keduanya. Sampai sekarang di Madinah azannya dua kali. Antum tanya Ustaz Khalid. Dua kali azannya. Silakan. Anda bisa bayangkan. Tapi akan muncul satu situasi. Maaf, bukan sahabat. Ayat Quran tidak pernah turun pada dirinya. Abdullah bin Abi Ummi Maktum, abasa turun pada dirinya. Bukan sahabat, ayat Quran tidak turun pada dirinya. Belum tentu mulia di hadapan Allah, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Tapi anehnya, matanya sehat, fisiknya kuat, jarak ke masjid begitu dekat. Masjid dengan dirinya, dengan rumahnya paling cuma 5 meter jaraknya. Sepeda ada, mobil ada, motor ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sampai komat, belum ke masjid juga. Cek. Tapi hebatnya, konser musik jauh-jauh datang. Belum dimulai, tiket sudah habis. Bayar lagi, ke masjid gratis, gak datang. Taklim ada snacknya, ada makanannya, gak datang juga. Allahu Akbar. Gak dikasih bara api, dikasih makanan, gak datang juga. Anda bayangkan. Luar biasa itu. Ini, sayati ala nasi zabadi. Akan tiba satu masa Anda melihat situasi ini. Kalau itu muncul, bagaimana keadaannya? Apa faktornya? Kita lihat faktor itu, kita turunkan faktornya, kita obati itu sehingga sifat-sifat itu tidak lahir dalam kehidupan kita. Paham? Baik. Jadi ini diantaranya. Satu, ada orang sulit menggenggam agamanya seperti dia menggenggam bara. Yang paling aneh itu takut menunaikan ketentuan agamanya. Itu paling aneh. Paling aneh. Hati-hati. Mau tahajud takut. Awas. Mau bagikan waris takut, mau berzakat takut, pakai hijab takut, itu agak aneh itu. Kenapa? Mau bersyiar takut, itu luar biasa. Dan teman-teman sekalian, hati-hati, menggenggam bara juga, ini memberikan isyarat yang lain. Bukan hanya orang tidak ingin menggenggamnya, tapi juga tidak mudah untuk melakukannya. Apa yang menyebabkan tidak mudah? Ada perasaan-perasaan yang membelokkan dia untuk tidak melakukannya. Apa yang membelokkan itu diantaranya faktor-faktor yang lainnya. Mari kita lihat. Kenapa seseorang jadi jauh dari agamanya? Sulit menggenggam ketentuannya. Seperti dia sulit menggenggam bara. Takut, kena panas dan sebagainya. Diantaranya ada faktor-faktor yang membelokkan dia dari kekuatan dan keteguhan terhadap agamanya. Apa diantaranya? Kita turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Posisi paling kiri sebelah atas. Pelan-pelan ya. Dimaksud kami, kalau ada orang yang tidak teguh dalam beragama, muncul sifat-sifat tadi, kurang yakin dengan ibadahnya, kurang yakin dalam ketentuan agamanya, maka ada beberapa faktor diantaranya. Satu, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Wah, hati-hati. Ayat ini turun untuk memberikan respon pernyataan sampai nanti ayat 208-nya pada seorang Yahudi Madinah namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia orang Yahudi, kemudian masuk Islam, dan dia cukup ditokohkan pada saat itu di kalangan dia. Tapi setelah masuk Islam, dia masih suka mempraktikkan, bahkan kadang pulang pergi ke tempat-tempat ibadah yang dia pernah kerjakan dulunya. Kadang ke sinagog, kadang baca Taurat, kadang macam-macam, dia campur adukan. Diketahui oleh sebagian dari kalangan sahabat, ditanya, Anda kan sudah Muslim, kenapa Anda masih membaca dan melihat-lihat ajaran Anda sebelumnya? Kata beliau, lihat kalimatnya, ini kan sama aja. Sama aja Allah Allah kan. Taurat turun kepada Musa, Al-Quran turun kepada Muhammad SAW. Silakan cek. Dua-duanya kan Nabi, dua-duanya Rasul. Dua-duanya diturunkan mendapatkan wahyu. Gak salah saya kan? Coba lihat. Ini benih-benih pluralisme. Memandang bahwa semua agama itu sama. Tidak menerima risalah yang paling sempurna. Beliau katakan, maaf, kan sama aja. Nabi Muhammad sama Rasul, Musa sama Rasul. Menerima wahyu juga. Apa saya salah kalau membaca yang ini juga? Jadi kalau ada kalangan pluralisme sekarang, orang liberal sekarang, dia ketinggalan, terlambat. Sudah ada yang dulu. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Coba lihat. Begitu diadukan kepada Nabi SAW, dipersoalkan, maka Nabi kemudian memanggil yang bersangkutan diklarifikasi. Ini adabnya. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak tepat, maka jangan langsung dihukumi. Jangan dibully, jangan dihukumi, jangan disimpulkan. Teliti dulu. Injakum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita yang tidak tepat, maka cek dulu, buktikan. Maka Allahu Akbar dipanggil oleh Nabi, diminta dia bicara, maka jawaban serupa dengan yang tadi. Quran diturunkan pada Anda, Anda Rasul, Quran wahyu. Musa juga Rasul, diturunkan wahyu. Kenapa sih dilarang? Masya Allah, merah wajah Nabi mengatakan, laukana Musa hayyan. Kalaupun Musa hidup sampai hari ini, dia akan ikut kepada tuntunanku. Dia akan ikut pada tuntunanku. Anda tahu, Ka'ab bin Al-Ashraf itu kata-katanya begitu memikat. Kalimatnya cantik, retorikanya menarik. Kalau orang bicara, bisa yakin dengan kalimat-kalimat itu. Tapi dalam perilakunya, ada sesuatu yang memalingkan dari ajaran. Dibuat seakan-akan semuanya sama. Dibuat seakan-akan Islam itu mesti bersanding pada yang lain, yang lain, yang lain. Diterima keseluruhannya. Sehingga bergeser nilai-nilai keyakinan kita terhadap Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, perhatikan. Ketika dikisahkan kisah ini, tidak disebutkan orangnya, tapi dibuat dalam bentuk umum. Wa minan nasi, dari sementara orang. Saya berikan rumus cepat dalam tafsir. Jika Anda menemukan kalimat di Quran, tidak disebutkan namanya secara khusus, secara spesifik, itu artinya kejadian itu akan berlangsung lagi di masa yang akan datang dengan tokoh-tokoh dan masa yang berbeda. Ingat rumus ini. Tapi kalau disebutkan namanya secara spesifik, bahkan nasabnya, ini menunjukkan bahwa kejadian itu hanya akan dialami oleh orang yang bersangkutan, tidak akan berulang di masa yang akan datang. Contoh, Maryam putrinya Imran. Disebutkan namanya, bahkan nasabnya, wa Maryam binti Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, bukan mengandung melahirkan tanpa bapak, tapi tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Hati-hati. Kalau ada yang ngaku-ngaku, saya juga Maryam, saya bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Bukan cuma Anda. Tapi kalau tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam disebutkan binti Imran. Ini bukan Maryam binti Asef, Maryam binti Udin, Maryam binti yang lain, binti Imran. Baik, jika ada nama-nama dimaksudkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Cuma Maryam, tidak pada yang lainnya. Tapi kalau nama tidak disebutkan, maka akan muncul kejadian serupa di masa yang akan datang, mungkin dengan bentuk yang berbeda. Di ketika Allah menyampaikan hati-hati, di antara manusia ada kata-katanya yang begitu menarik. Retorikanya sangat cantik. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbi. Kadang-kadang membawa nama Allah, bersumpah dengan Allah, membawa ayat-ayat yang dipotong-potong untuk meyakinkan Anda pada apa yang akan dia sampaikan. Kata Allah, wa huwa 'aladdul khisam. Ini musuh yang paling bahaya. Saya mau tanya pada antum, ada orang yang sekarang menyampaikan ayat-ayat Quran dipotong-potong, kemudian setelah itu membawa antum seakan-akan mohon maaf meyakini yang lainnya untuk menjauhkan anda dari Quran, banyak dan lebih dahsyat. Bahkan pernah yang disampaikan Nabi, orang-orang di kemudian hari lebih bahaya. Teruskan ayatnya, bahkan sampai ke ujungnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Jika dia kemanapun kemudian berjalan beraktivitas, cepat berbuat onar aja. Nyampaikan ini, pemahamannya rusak. Tidak tepat. Bahkan kalau diingatkan, wa idza qila lahuttaqillaha akhadathu 'izzatu bil ith. Kalau diingatkan itu enggak benar, itu enggak tepat. Anda siapa? Sini sudah S1, S2, S3, belajarnya keluar dan sebagainya. Tapi pemikirannya tidak tepat. Silakan cek. Jauh-jauh belajar, Masya Allah. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke macam-macam, ada yang ke Leiden, ada yang ke McGill, ada yang ke Sobon, ada yang ke macam-macam. Sayang, pulang-pulang pada konslet. Jauh pemikirannya. Sayang. Silakan cek. Dan paling aneh itu, mohon izin ya, paling aneh menurut saya, Anda belajar Islam kepada orang yang tidak berislam. Belajar sholat kepada orang yang tidak pernah sholat, kan gak akan nyambung. Antum membahas tentang Islam, pergi ke negeri yang disitunya dia tidak beriman kepada Allah, sholat juga tidak. Bagaimana kemudian Anda bisa mengambil ilmu darinya? Lalu pulang Anda sebarkan pemikirannya, kan aneh itu. Itu sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh Nabi kisahnya. Lihat di hadis riwayat Muslim, bab keempat, nomor hadis yang keenam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhiri ummati, akan tiba masa di akhir-akhir umatku, dajjaluna kadzabun, munculnya para pendusta. Ingat, ada Masih Ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih Ad-Dajjal itu makhluk yang disebutkan ciri-cirinya tanda-tanda kiamat terjadi. Tapi kalau Dajjal saja itu sebagian dari sifatnya. Sebagian dari sifatnya. Di antara sifatnya apa? Suka menipu, pintar. Pintar. Saya tanya pada antum, Dajjal itu pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Ya kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Pintar dia. Dan ini orang pintar. Jadi yang menipu itu bukan orang bodoh, orang pintar. Dan nipunya bukan urusan dunia, bukan urusan dagang, bukan bisnis, bukan. Kalau cuma urusan bisnis dari zaman jahiliyah sudah ada. Makanya ada ayat, وَيْغُلُ مُطَفِّفِينَ, celaka orang curang, bisa nipu. Ini yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan banyak bicara masalah agama kepada kalian, tapi bisa membuat kalian kaget. Kata Nabi, jangankan anda, orang dulu pun kalau dengar statement dia bisa ikutan kaget. Jangankan kita, orang dulu aja bisa ikutan kaget. Saya kasih contoh pada anda, misal semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda aja. Semuanya sama. Ini kan kalimat belum pernah kita dengar. Bisa bikin kita bingung gitu. Kata Nabi, jangankan anda yang bingung, orang dulu pun jahiliyah kalau dengar itu ikutan bingung. Saya mau kasih contoh. Quran surah ke-17 dari 73 sampai 77. Ditafsir nanti di Al-Kafirun. Mohon izin ya. Datang utusan, beberapa utusan pada Nabi SAW. Menyampaikan, ya Muhammad SAW, kita memang beda. Kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita kemudian jadi berperang. Begini saja, malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan kita. Awas. Apa yang terjadi? Turun kemudian surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Dan seterusnya ayat sampai lakum dinukum waliyadin. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri. Kafir itu jamak, kafirun jamak dari kafir, yang menutup diri belum mau menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah, gak mau mengambil petunjuk. Makanya mereka disebut kafir tidak marah, karena apa? Memang kami masih menutup diri. Hei orang-orang yang menutup diri, ya kami memang menutup, apa masalahnya? Kami tutup, kami gak mau menerima hidayah. Makanya ketika disebut kafir gak marah. Orang Arab, paham bahasa Arab, paling fasih disebut kafir, gak marah. Yang paling aneh orang sekarang, orang Arab bukan, gak bisa bahasa Arab, gak fasih juga, disebut kafir, marah. Kafir dia, kata siapa? Oh, kata siapa? Kafir. Gak usah marah, itu bahasa sopan, sopan banget itu. Sopan, walaupun isinya tajam, benar, tapi sopan. Hei orang-orang yang tengah menutup dirinya dari hidayah. Tutup cover, terhalang, tertutup. Banyak dari bahasa Inggris diambil dari bahasa Arab. Sugar, dari kata sukar. Gula. Coffee, dari kata kahwa. Kopi. banyak. Kafir, kafar, kafar, tertutup, terhalang, makanya enggak marah. Sopan bandingkan dengan kepercayaan lain. Masya Allah, ini cuma perbandingan ya, cuma perbandingan secara ilmiah. Kalau keberatan kita diskusikan. Baik, lihat, lihat kalimatnya. Di Islam sopan bahasa, menutup diri. Di kepercayaan lain, masya Allah, disebut domba antum, tersesat pula, domba-domba yang tersesat. Lain tingkatannya. Tapi kita tidak perlu mencela, ini hanya untuk yang kafir. Kami tidak akan pernah melakukan apa yang kalian kerjakan. Tidak akan pernah sekalipun menyembah apa yang kalian sembah. Selesai. Yang mau saya tunjukkan kepada Anda, teman-teman sekalian, dua hal. Satu, orang jahiliyah saja yang disebut sebodoh-bodohnya di umat di zaman masa masih memahami kita beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Kalau kita sama, enggak mungkin ngajak-ngajak Nabi. Kita beda, kata mereka. Perbedaan kita jangan sampai menjadikan kita berselisih. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang, sampai bersekolah keluar, sampai gelarnya banyak, bisa mengatakan semua agama sama. Jadi kalau kedengaran sama orang jahiliyah, ikutan kaget orang jahiliyah. Silahkan cek. Tapi antum mesti lihat. Kalau Quran menyebutkan, tidak disebutkan siapa orangnya, umum katanya, al-kafirun masih umum. Ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Akan ada orang-orang yang bukan muslim, memang tidak menyerang orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Yuk ngajak sini, yuk ngajak situ, yuk ngajak ini, yuk ngajak itu. Antum jangan kaget, karena itu sudah fitrah dalam kehidupan. Apalagi dalam dakwah. Nanti lihat kitabnya pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau Kiai Haji Muhammad Hasyim bin Asy'ari, mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926, itu menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Lihat di halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf yang pertama, baris 5 sampai baris 7. Sudah keluar fatwa tentang peristiwa tadi. Silakan cek. Tapi, saya turunkan lagi. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati. Hati-hati. Disebutkan oleh Nabi SAW, diisyaratkan, akan muncul orang-orang yang membuat Anda itu bergeser dari keyakinan kepada Islam. Sehingga tidak kuat lagi dengan tuntunan agama. Tidak yakin lagi. Tidak mengakar dengan kita, ragu kita. Mau pakai jilbab, ragu. Lihat. Mau menerapkan syariat, ragu dalam konteks beribadah. Mau ke masjid, ragu. Mau bagikan warisan, ragu, dan sebagainya. Apa yang menjadikan itu terjadi? Muncul orang-orang seperti ini. Dikurangi keyakinan kita, diarahkan pada sesuatu yang tidak tepat dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati mereka bahaya. Jangan sampai Anda bersentuhan dengan mereka. Bahkan turun ayat khusus terkait dengan mereka. Quran surah ke-4 ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, Kitabullah. Jika Anda mendengar ada orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat Allah, siapapun dia, diingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Orang ke masjid diolok-olok, orang salat diolok-olok, orang tahajud diolok-olok, orang menggunakan hal-hal yang baik diolok-olok, bisa. Maka kita diminta oleh Quran, jangan celah mereka. Buang-buang waktu, buang energi. Saya kalimat kita celah yang taqudu ma'ahum, cukup jangan sertai mereka. Kalau ada itu menyertai, bisa duduk. Duduk itu bisa membaca, mendengar, menyimak, jangan simak mereka. Tontonannya jangan dilihat, jangan dibaca karyanya, jangan didengarkan kalimat-kalimatnya. Untuk apa? Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Bukan untuk mengecilkan mereka, tapi supaya mereka sadar bahwa mereka ada salahnya. Sehingga kalau kita kemudian isolasi itu, dia tidak kita dengar, tidak macam-macam, dia merenung, saya salah, saya balik lagi dia. Kalau sudah balik lagi, kita ambil lagi ilmunya. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum ambil nanti, terlanjur dekat-dekat dengan mereka, lama-lama seperti mereka nantinya. Enggak sholat juga. Awal-awal ngolok-ngolok. Awal-awal kemudian demikian, awal-awal ikutan, lama-lama enggak sholat, lama-lama mencela saudara sendiri. Yang muslim saling dicela, yang lainnya saling dibela. Apa yang salah di situ? Awas, hati-hati, hati-hati. Kalau saya, kalau masalah akidah itu tegas, tapi dalam ketegasan yang sifatnya saling menghormati dalam kebaikan. Dan antum mesti jaga itu, hati-hati. Nah, kalau tidak tobat, maaf, itu disebut munafik. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan himpun orang munafik, perhatikan, dan orang kafir di neraka jahannam. Ketika menyebutkan masuk neraka jahannam, yang duluan bukan orang kafir tapi orang munafik. Hati-hati, kalau kafir masuk neraka jahannam gak ada iman. Ini orang munafik sudah punya iman, maaf, sudah punya iman tapi membuat orang lain yang beriman jauh dari imannya. Katanya beriman tapi anda menjadi beriman, maka anda menjadi beriman, anda menjadi beriman masuk neraka jahannam. Hati-hati. Jadi teman-teman yang siap, kalau ada yang seperti itu, kalau kamu harus memberikan, pasti siap. Karena kita paling ini dia tertinggal jauh ini, paling ini anak kita berdua-dua yang kita. Dan namanya itu sekarang, jadi hati-hati, sifat yang menjadikan jauh dari agama. Susu itu beribadah, seperti menggenggam barang, ya bawah, mau pegang barang, takut, menggenggam kepanasan, ada orang-orang yang mau sholat kepanasan, dengan adzan kepanasan, mau ibadah kepanasan, mau dilakukan kisah, salah satunya apa? Makanya orang-orang yang sholat kepanasan, seperti apa ini, mau sholat kepanasan, ini adalah munafik, wa qamu ila sholati qamu kusala. Hati-hati. Orang-orang munafik itu mencoba mengelabui Allah padahal mereka menipu diri sendiri. Cirinya apa? Ibadahnya aja susah. Mau sholat susah malah. Sholat yang kurunallah illa qalila. Dengan adzan orang semangat, ini malah mengeluh. Tadi adzan, sekarang sudah adzan lagi. Oh, masya Allah. Hati-hati. Ada demikian. Rapat katanya muslim, diajak kemudian sholat susah, ibadah susah. Ayo kita sholat dulu. Sholatkan nomor dua, nomor satu apa? Makan dulu aja. Masya Allah. Banyak. Hati-hati. Akan ada tiba masa di mana muncul sifat-sifat munafik, sifat nifak yang bisa menjadikan kita jadi sulit untuk mendekat pada ketentuan agama. Jika sudah muncul tanda-tandanya, maka antum tinggalkan segala hal itu. Di antaranya apa? Seringkali mendengarkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Itu tinggalkan. Budaya yang tidak sesuai dengan Islam, jauhi. Tinggalkan. Pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam, tinggalkan. Makanya negara kita sebetulnya sudah membentengi diri dari pemikiran-pemikiran yang bisa melemahkan nilai-nilai beragama. Di antaranya apa? Bahkan dijadikan dasar negara. Saya sampaikan tadi dalam kesempatan waktu subuh di Al-Faruq. Negara kita itu menjamin. Dasar negara kita itu menjaga konsepsi agama. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Cara memahaminya ditafsirkan di pasal 29 Undang-Undang Dasar. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat yang keduanya. Ayat 1-nya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya, negara kita itu menjaga konsepsi agama. Dijaga supaya agama-agama ini hidup dalam kebaikan. Caranya bagaimana? Silahkan. Dijamin oleh negara, kerjakan keyakinan kita sesuai dengan keyakinan kita, dijamin, itu jaminan negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut kita, yakin Islam. Menurut kita, sholat, zakat, puasa. Ayo, dijamin oleh negara. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar langsung disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah, mau ditafsirkan apa lagi? Jadi sesungguhnya kalau ada orang hidup di muka bumi Indonesia ini membuat kita jauh dari Allah yang Maha Kuasa, membuat kita jauh dari ibadah kepada Allah, itu sesungguhnya bukan hanya menjauhkan kita dari agama, tapi sudah melawan ketentuan undang-undang negara kita. Jadi sebetulnya di negara kita gak boleh ada liberal, gak boleh ada plural. Pluralisme itu gak boleh, liberalisme gak boleh, komunisme gak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang. Gak bisa. Hati-hati, dengan negara sudah bertentangan, dengan agama sudah bertentangan. Jadi kalau ada orang-orang seperti itu membuat kita jauh dari agama, tinggalkan. Sepakat seperti ini? Ya, mohon izin teman-teman ya, saya kalau dalam yang seperti ini, itu kalimatnya tegas. Karena orang liberal sekarang itu berbahaya, lebih berbahaya dibandingkan kemusyrikan. Liberal itu bisa membuat anda bahkan, atau orang-orang ingin mendapatkan hidayah, bisa kehilangan hidayahnya. Orang musyrik, tobat, masuk Islam. Yakin, liberal menghambat orang untuk bisa masuk Islam. Pak, saya mau masuk Islam, bagaimana caranya? Gak usah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Pak, saya punya masalah. Apa? Saya suka sesama jenis, Pak. Ah, itu fitrah bagi anda, sejak lahir memang fitrah anda begitu. Luar biasa. Maka hati-hati ya teman-teman, budaya, tradisi dari luar, kalau gak paham, tinggalkan. Saya suka lihat anak-anak muda itu, mohon maaf, sebagian ada yang dibolongi telinganya itu. Pernah enggak gali sejarahnya? Jangan-jangan cuma antum lubangi aja enggak pernah tahu itu. Itu juga budaya yang tidak tepat. Di tempat asalnya, kalau satu orang dilubangi telinganya satu yang kanan, itu tandanya homo. Kalau tambah satu lagi, itu homo yang satu sudah bergaul dengan yang lainnya. Makanya kalau antum melihat sesuatu kebudayaan enggak sama dengan kita, ada sesuatu yang tidak tepat, jauhi, tinggalkan. Enggak tepat. Paham ya? Nah, maka kalau kita ingin kuat dalam beragama, tidak seperti kita menggenggam bara ini, maka salah satunya jauhi pemikiran-pemikiran, budaya-budaya yang bisa menjauhkan kita dari keyakinan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham sampai sini? Satu. Tapi ingat, Nabi menyebut orang ini yang berusaha menanggalkan ini dengan as-sabirin, orang-orang yang penyabar. Kenapa disebut penyabar? Mustahil kalimat sabar dilekatkan pada keadaan kecuali keadaannya tidak mudah. Jadi ketika Anda berhadapan dengan orang-orang itu, kita mesti banyak sabar karena tekanannya tidak mudah. Sekarang lihat, dia yang punya media, dia punya perlengkapan, dia punya peralatan, dia punya segalanya. Yang baik nampak jadi buruk, yang buruk dikemas jadi semakin baik. Orang diarahkan pada pemikiran dan sebagainya. Sehingga seakan-akan mereka benar semua, yang lain salah. Maka tidak mudah mengatasi itu, disebutlah kemudian dengan as-sabirin. Tidak disebutkan kalimat sabar dalam Al-Quran kecuali bersanding dengan liku-liku ujian yang tidak mudah. Quran surah kedua ayat 155, posisi paling kiri sebelah atas. Lihat ayatnya. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap kalian dengan berbagai macam jenis ujian. Umum. Minal khauf, khawatir, takut. Wal ji', lapar. Kehilangan bagian dari kemapanan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Biasanya levelnya paling tinggi, tiba-tiba menurun, menurun, menurun. Awas, hati-hati. Karena apa yang didapatkan, biasanya akan keluar respon sama dengan apa yang didapatkan. Jadi kalau pendapatan besar, ya mohon maaf, yang respon yang keluar pun gayanya semakin tinggi. Ya, apa yang didapatkan kecil, maka gaya yang keluar pun lebih kecil lagi. Mohon izin ya, mohon izin. Kalau di persamaan fisika itu kan ada F1 bab gaya sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang didapatkan itu yang keluar. Antum punyanya bakal naik angkot. Begitu naik angkot turun, tawadu. Begitu turun nunduk, sedekah. Masya Allah, F1 sama dengan F2. Begitu mulai punya mobil, masya Allah, apalagi mobilnya misalnya sudah level yang tinggi, ada yang pakai Ferrari, ada yang pakai Lamborghini, begitu keluar, naik begini. Pukul sedikit, keluar sedikit. Pukul kencang, bunyi kencang. F1 sama dengan F2. Orang yang 5 juta, gayanya tidak akan sama dengan orang yang 500 ribu. Orang yang punya 5 miliar tidak akan sama dengan pendapatan 50 ribu. Apa yang keluar, itu yang masuk. Apa yang masuk, itu yang keluar. Jelas di sini? Tapi Anda mesti paham bahwa, mohon izin, rumus gaya itu pun berbanding lurus dengan rumus tekanan di hukum Pascalnya. F gaya berbanding lurus dengan tekanan P Pascal. Jadi kalau orang semakin gaya, maka hidupnya semakin tertekan. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Sejak harta banyak, gayanya banyak. Beli ini, beli itu, penampilan begini, penampilan begitu, jalan. Begitu harta berkurang, tekanan tinggi. Ini yang poinnya paling tinggi. Hati-hati. Hati-hati. Makanya nanti dalam resultan gaya, F sama dengan masa dikali percepatan. Kalau Anda ingin menjaga semuanya itu, maka harus tingkatkan modal untuk mempercepat pada kebaikan. Paham? Nah, saya turunkan. Lihat, nanti saya simpulkan di akhir. Wal anfus, dan ujian pada jiwa, sakit sampai meninggal dunia. Wat tamarat, di situ diartikan buah-buahan. Tapi lebih baik dipahami dengan ilmu balaghah. Yang dimaksud bukan buah ya. Kalau buah-buahan itu ujian untuk tukang buah saja. Tukang sayur tidak, yang lain tidak. Yang dimaksud di situ adalah, mohon maaf, hasil kerja keras yang dirampas oleh orang lain. Anda kan kalau tanam sesuatu, ditanam, ditanam, ditanam, yang diambil apanya? Buahnya. Ada orang nanam benih, dijaga, tumbuh. Ketika muncul buahnya, dirampas oleh orang. Wattamarat, ada orang tanam modal, sudah investasi, begitu ikut tender, menang dia, begitu di akhir, dirampas oleh orang lain. Perhatikan, apakah mudah menerima yang seperti itu? Hasil kerja keras dirampas orang. Apakah mudah menerima kenyataan ada yang meninggal dunia di samping kita, orang terdekat kita? Apa mudah menerima kenyataan bahwa harta kita tiba-tiba hilang? Mudah menerima kenyataan kita dirundung oleh kekhawatiran, kesulitan? Apalagi kalau semua itu digabungkan jadi satu. Khawatir, hilang harta, kena penyakit, sampai dengan ujungnya diambil, dirampas oleh orang lain hasil kerja keras kita. Yang paling menarik ketika semua itu disebutkan, wabashshiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang-orang sabar. Teman-teman sekalian, orang sabar di sini diikatkan dengan ujian yang tidak mudah. Di hadis ini akan tiba satu masa disebut orang sabar menghadapi tantangan beragama yang tidak mudah. Ini menunjukkan bahwa ketika Nabi menyebutkan orang ini punya sifat sabar, artinya tantangannya tidak mudah. Tidak mudah mempraktikkan. Karena itu caranya, hadapi semua ini dengan sabar. Jadi begitu ada yang menghantam antum, mau kemana nih? Kemarin kumpul-kumpul, sekarang kau sudah bergerak pakai peci lagi. Sudah mulai soleh kelihatannya. Soleh! Padahal nama antum Hasan misalnya. Sabar, sabar. Alhamdulillah akhi, sampai sekarang nama saya masih Hasan, bukan soleh. Mungkin antum lebih baik daripada saya. Cuma barangkali aib saya ditampakkan di hadapan antum supaya saya berubah. Terima kasih ya. Saya berangkat sekarang. Mudah-mudahan ya saya bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih doa antum. Dilihat. Makin lebih soleh aja. Hasan. Yalah, Masya Allah. Alhamdulillah. Biasa aja. Quran surah ke 25 ayat ke 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diledek sama orang-orang, ayo orang-orang yang belum tahu, katakan yang baik-baik. Enggak usah marah. Kalau antum marah, sama kotornya lisannya. Ah, sok soleh daripada kamu sok komen. Ah, sama aja. Jalan aja biasa. Sabar, taklim sabar. Saat orang misalnya kosong di masjid antum sendirian, sabar, bismillah. Sabar. Satu masa akan tiba waktunya, akan tiba. Begitu kelihatan antum oleh orang, kelihatan hidayah melekat pada mata dan sebagai sabar. Tapi sabar itu bukan diam, berusaha dengan baik, doakan, cari jalan. Saya pernah berikan bimbingan pada satu warga di satu komplek. Kompleknya bagus, 95% muslim, masjidnya bagus. Cuma yang ke masjid kosong, satu sap kurang. Saya bilang, kenapa Pak? Gak tahu pada gak ke masjid. Masya Allah, terus Bapak sudah pernah ngajak. Diam. Yuk sekarang begini caranya, kita kumpul ya. Antum berapa orang nih? 5 orang, bismillah. Ayo kita lihat. Nanti, Sabtu besok, kita beli buah. Antum beli buah. Kumpul, cari database-nya. Siapa warganya yang muslim, yang ke masjid. Kalau sudah terkumpul, ayo. Begitu setelah subuh hari Sabtu, kan weekend tuh kita tengok ke rumahnya. Begitu dia tengok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tumben Pak kemari? Iya, tadi kami di masjid gak lihat Bapak, dikira sakit. Ini ada buah. Masya Allah. Dapat buah dia hari itu. Sakit sih, enggak Pak. Katanya, oh, iya, tadi gak kelihatan di masjid. Besoknya ke masjid dia. Yang lainnya lagi, Masya Allah, tiba-tiba gak usah pakai buah, pada ke masjid semuanya. Pada ke masjid. Itu menarik, kadang-kadang dikasih situasi yang Allah membuat kita itu untuk lebih dekat. Akan ada aja. Dulu pernah ada kasus kami menerima informasi, tapi Allahu'alam validitasnya. Ada orang, Masya Allah, mohon izin ya, jam 9 pagi, adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ribut orang sekampung, datang. Komplek datang. Dia, kenapa? Gila kamu katanya. Adzan jam 9. Apa orang ini bilang? Kalian yang gila. Tadi saya jam 5 adzan gak ada yang datang. Sekarang jam 9 adzan kalian pernah datang. Saya jam 5 adzan gak pada datang. Jam 9 datang kalian malah pada datang. Pasti tidak menyenangkan. Antum bersabar. Sabar, belajar sabar. Mau tahajud malam, ada bola, sabar. Sabar. Biasa nonton bola, sampai begadang, sabar. Hindar ke tahajud. Tinggalkan pelan-pelan. Berpikir yang lebih logis lagi. Bola malam ini bisa dilihat besok. Antum tahajud malam ini belum bisa tentu dapat besok. Yang besok dengan yang sekarang beda. Siaran bola malam ini dengan besok sama aja. Apa yang Anda dapatkan? Dan informasi bisa didapatkan. Ayo tanya, saya gak pernah nonton bola, gak ada kerjaan. Saya tinggalkan. Antum tanya, apa saya? Ya, kemarin, ya, yang terbaru sekarang ini, Barcelona lawan Madrid ketemu. Jadi champion Eropa, menang Barcelona, skornya 3-2. Saya hafal itu, pertama Messi dia golin. Ya, kemudian selanjutnya golin lagi sampai dengan 2-0, dibalas lagi kemudian oleh Asensio, kemudian setelah itu dibalas lagi sampai 2 sama, terakhir ditutup dengan 3-2. Saya hafal itu. Morata sebelumnya Juventus dipinjamkan oleh Madrid, balik lagi ke Madrid. Sekarang dia pindah Morata itu, diambil oleh Chelsea, sekarang di Singapura terus sedang bertarung di sana. Saya hafal itu. Pelatih Manchester City Pep Guardiola, sebelumnya dari Madrid pindah ke Bayern Munchen, sekarang pindah ke Manchester City. Chelsea-nya Antonio Conte, sebelumnya sekarang dia di Juventus diangkat oleh Italia jadi pelatih kepala, sekarang pindah kemudian ke Chelsea. Manchester United, siapa Manchester United? Jose Mourinho sebenarnya di Madrid, sebenarnya lagi di Chelsea, gagal dia dipindahkan ke Manchester United, paham saya? Mau tanya apa? Spanyol. Kemarin liganya juaranya Real Madrid, pelatihnya Zinedine Zidane. Siapa? Sebelum Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti pindah ke Bayern Munchen. Dia dapat juara piala Jermannya, tapi liga Jermannya enggak dapat, dia kalah DFB pokalnya. Kemudian di Championsnya dikalahkan oleh Real Madrid, muridnya sendiri, asisten pelatihnya Zinedine Zidane. Siapa saya? Ayo. Kemarin Marquez dia dikalahkan, menang dia melawan Valentino Rossi. Ya walaupun kemudian disusul lagi, sekarang kalah lagi dia oleh yang lebih baru di Sepang pun tingkat terakhirnya. Ya siapa lagi? Pac-Man kemarin dikalahkan dia. Angka lagi kalahnya. Sudah ronde ke-9 dia mau menang, tiba-tiba dia kalah angka. Angkanya 117 lawan 113, 115 lawan 111, 115 lawan 111. 3 juri. Siapa sih? The Money, Floyd Mayweather Junior akan melawan McGregor nanti sebentar lagi bulan Agustus di pertengahan. Apa? Tapi saya enggak pernah nonton. Enggak ada kerjaan. Lihat nih, begini, tahajud dilewat, ini dilewat, dikit dilewat. Ada kerjaan. Tapi emang saya senang baca. Besok begitu saya baca, lihat ini, lihat fikih, lihat macam-macam. Ya, untuk apa gitu kan? Jadi kalau yang gak penting jauh gitu. Sabar antum, sabar, sabar. Antum dulu dari pemuda Real Madrid, sekarang pindah. Pemuda Real Masjid. Ambil. Eh, mau tanya apa?